putih penuh cahaya kilau, batu permata tempat yang indah di sana. Ku hidup tanpa air mata, tiada duka nestapa, selamanya bersama dia. Kita akan melihat Yesus di tahtanya, nyanyikan pujian bagi dia. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, oh kuduslah Tuhan, sampai selama-lamanya, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan.